بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله segala puji hanya untuk Allah. Saudara pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini diberkahi dan diberi kenikmatan, kebaikan dan pahala di dalamnya. Kami akan mencoba untuk mengetekahkan beberapa butiran-butiran hikmah dari ayat-ayat Allah yang Maha Agung pada surah Al-A'raf ayat yang ke-20. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu aurat. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Pendengar yang berbahagia, ternyata kedengkian setan, iblis muncul sesuai dengan janjinya, yaitu pada ayat yang lalu iblis mengatakan saya akan berusaha untuk menggoda mereka dari belakang, dari depan, dari kiri, dari kanan. Itulah janjinya. Nah, kedengkian iblis ini diaplikasikannya, dilaksanakannya ketika Adam sudah masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Jadi penyakit iblis ini adalah penyakit 4S. Susah dia kalau orang senang, senang dia kalau orang susah. Nah, ini penyakit dengki yang luar biasa yang membahayakan kehidupan kita. Apa arti was-was? Was-was kata Syekh Sya'rawi adalah membisikkan pikiran jahat. Kepada siapa? Kepada keduanya. Bukan kepada Hawa saja. Nah, ini sebenarnya ayat ini kalau kita melihat secara struktur bahasa, dia sekaligus melepaskan Siti Hawa dari anggapan sebagian orang-orang yang salah bahwa Hawalah yang memulai mengajak Adam. Itu sebenarnya salah. Nah, karena bahasa Al-Quran ini mengatakan keduanya, artinya bahwa iblis berusaha untuk mempengaruhi pikiran mereka berdua sehingga mereka tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat sekarang atau semenjak beberapa penafsiran yang ada bahwa termasuklah tertuduh di sini selain iblis adalah Hawa. Hawa lah yang menyebabkan Adam keluar dari surga karena dia mengajak-ngajak abangnya, ya menggoda-goda abangnya itu untuk memakan buah itu. Padahal ayat ini mengatakan tidak. Lahuma itu berdua. Liub dia lahuma mawuriyan huma, kesemuanya berdua. Tidak ada satu-satu. Nah, jadi perkataan iblis juga sama. Wahai Adam dan Hawa, mana hakuma? Kuma itu kan artinya berdua. Apa yang menyebabkan kalian berdua dilarang untuk mendekati pohon ini? Iya. Itu tidak lain kecuali kalian akan menjadi dua orang malaikat atau dua orang yang kekal. Sebenarnya inilah namanya trik iblis untuk menggoda. Iya. Jadi Ustaz Hanafi. Iya. Kalau kita lebih jelasnya lagi, ketika Allah berfirman fawaswasa lahuma, kalau kita jelaskan fa'ilnya itu fawaswasa syaiton lahuma, setan akan membisikkan lahuma, kan begitu Ustaz? Makanya kita sekarang ini, yang kita budayakan sekarang ini adalah budaya saling salah menyalahkan Ustaz. Sehingga berhubungan dengan bulan Ramadan ini kita tak dapat satu apapun keberkahan. Na'udzubillah min dzalik. Karena budaya kita itu saling salah menyalahkan, tak mau saling merasakan itu adalah salah saya juga atau salah dia juga. Ibaratnya begini Ustaz, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya itu masih menyebutkan ummati ummati ummati umatku umatku umatku? Karena Rasulullah mempunyai tanggung jawab yang berat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ada punya rasa tanggung jawab yang besar itu. Jadi di situ nampak seakan-akan kalau kita orang mengucapkan ini seakan-akan ada tersirat, oh ini ada kesalahan atau tidak, akan begitu. Jadi sebetulnya kita untuk menikmati bulan Ramadan yang penuh berkah ini, maka dari sinilah pendidikan yang pertama yang kita pentingkan, jangan kita saling salah menyalahkan. Dan saya pikir juga jangan mengajak orang lain. Iya. Ya, sehingga memunculkan was-was pada orang lain. Di ajaknya, ayolah, ayolah, ayolah, terlaksanalah perbuatan jahat itu. Iya. Jadi kalau menurut saya, semuanya ini ada faktornya. Terutama tadi bahwasanya iblis sudah merencanakan sebuah tindakan, sebuah makar yang jauh lebih lama dari kehidupan manusia. Maka di sini kita melihat bagaimana janji iblis agar keduanya menjadi malaikat atau keduanya kekal dalam surga. Sebenarnya ini adalah pepesan kosong, janji bohong. Berarti kalau seandainya lah iblis mengatakan kepada Adam ini agar menjadi orang-orang yang kekal, sebenarnya yang paling perlu kekal itu iblis. Yang memerlukan sebuah kekekalan itu iblis sebenarnya. Kenapa? Dia kan sudah janji, aku akan menghalangi Adam dan anak cucunya dari berbuat kebaikan dan amal soleh. Nah, ini memerlukan sebuah perangkat yang sangat utuh. Apa itu? Umur yang panjang. Sedangkan Adam tidak perlu dia umur yang panjang. Nah, maka sebaiknya kalau memang ya manusia harus dari ayat ini harus banyak belajar. Ternyata kewaspadaan itu penting. Kalau seandainya saja ayah kita itu yang namanya Adam itu waspada sedikit saja, memunculkan semacam otokritik. Kalau Anda menyuruh saya untuk makan ini supaya kekal, kenapa enggak Anda saja makan duluan? Iya. Nah, seandainya begitulah kira-kira bahasanya. Iya, jadi tapi memang itu perlu kewaspadaan. Betul. Memang kalau saya pun melihat dari ayat ini, apa yang Ustaz Hanafi katakan tadi memang suatu hal yang sangat perlu dibangun, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Iya, betul. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun daripada pahala puasa itu kecuali lapar dan haus saja. Artinya apa? Karena dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya di dalam bulan Ramadan itu, khususnya ketika dia sedang berpuasa. Betul, di siang Ramadan. Betul, betul. Maka daripada itulah setan kalau kita lihat di dalam ayat ini itu memberikan janji-janji yang begitu muluk. Betul. Yang begitu indah bahwa mereka akan kekal di dalam surga, bahwa Adam dan Hawa kalau makan buah itu akan kekal di dalam surga. Begitu juga Allah iblis membisikkan kepada Sha'imin dan Sha'imat. Allah, buka ajalah hari ini kan bisa nanti diganti ya kan, bulan-bulan umur masih muda lagi nanti kan hari-hari yang lain, bulan lain kan bisa diganti. Gini Ustaz, eceknya masih ada lah pemutihan. Alah, kan ada pula yang kadang-kadang mengatakan kalau ditengok-tengok amal ibadah kau lebih banyak daripada dosa kau, katanya kan begitu. Dia pula yang bilang seperti itu. Ini yang sulitnya dibandingkannya sama kawannya lebih jahat lagi. Karena itu lebih baik lagu dari dia, Inilah yang sebenarnya harus dilakukan, muhasabah dan muraqabah di dalam bulan Ramadan ini, agar apa yang pernah terjadi dahulu pada orang tua kita, yaitu Adam alaihissalam dan Siti Hawa, maka ini tidak terjadi dan tidak berulang pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang dan begitu kasih kepada kita, sehingga apa? Sehingga Allah sediakan bulan-bulan di dalam setahun itu tempat kita untuk membersihkan diri, mengembalikan diri kita kepada fitrah kita, kepada kecintaan kita terhadap agama, kecintaan kita terhadap kebaikan. Inilah bulan Ramadan ini. Sehingga segala kebaikan hendaklah kita raih. Mari kita saling membagi makanan. Mungkin kita memasak sedikit makanan yang lezat. Iya. Mari kita tambahi sedikit dan kita berikan kepada jiran dan tetangga kita. Begitu juga mari kita tidak menyakiti hati saudara kita sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi pada masa lampau itu. Iya. Mungkin itu tambahan dari saya. Berkenaan cerita di sini ada menyangkut tentang min sawatihima ma wuriya anhuma min sawatihima. Ini artinya berkaitan dengan aurat, Ustaz. Betul. Aurat ini terbagi empat, Ustaz. Dua untuk laki-laki dan dua untuk perempuan. Kira-kira sampai di mana sebetulnya kita ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu tentang menutup aurat? Kadang-kadang begini, Ustaz. Dia berpuasa tapi pakaiannya enggak usah perempuan lah, dulu laki-laki juga kadang-kadang pakai celana ponggol gitu aja, tapi tak pakai baju keluar rumah begitu. Puasa juga dia. Puasa juga. Nampak dia. Pusatnya. Gitu. Nampak pusatnya. Ini kan dalam hal bulan Ramadan. Nah, kalau kita sudah mengetahui bentuk aurat itu sampai semana, ya paling tidak minimal tertutuplah sesuai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Begini, Ustaz, sebenarnya yang dibangun itu memang batas minimalnya itulah aurat. Iya. Tetapi ada batasan yang baik bagi seorang mukmin adalah berpenampilan yang baik ketika di luar rumah. Artinya, walaupun dia kepanasan, tapi apa salahnya dia memakai kaos oblong yang ya relatif tipis. Iya. Supaya apa? Dia punya harga diri sebenarnya. Ketika seorang mengumbar auratnya, itu harga dirinya otomatis turun. Iya. Walaupun maafnya tidak, dia katakanlah dia tidak berbuat sejauh apa yang dibayangkan oleh apa pendosa-pendosa gitu. Iya. Kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi setidaknya dari segi wibawa, dari segi harga diri, dia sudah kehilangan harga diri. Iya. Ya, karena auratnya itu yang harus dia jaga, tak dijaganya. Iya, saya teringat, Ustaz, dengan satu pepatah yang mengatakan libasukum yukrimukum qoblal julus. Betul, iya. Jadi pakaianmu itu memuliakan kamu sebelum duduk. Artinya ketika kita berpakaian, maka pakaian itu memberikan stigma terhadap diri kita. Betul. Artinya kalau kita berpakaian yang baik, ya, orang berbaju koko, berlobe misalnya, orang akan segan. Begitu. Karena apa, ini orang alim atau seorang ya, ustaz. Setidaknya orang yang berusaha untuk menjaga dirinya. Betul, begitu. Nah, begitu juga sebaliknya, orang kalau sudah berpakaian yang seronok begitu dan mempertontonkan lekuk tubuhnya, maka orang akan langsung berpikiran bahwa ini wanita jahat atau ini laki-laki yang gak punya adab begitu. Paling tidak dia tidak menghormati dirinya. Iya. Gitu, maksud saya. Jadi ketika itulah muru'ahnya sudah mulai hilang. Betul, dan muru'ah itulah yang sebenarnya lebih daripada bukan hanya menjaga moral saja. Betul. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita menjadikan diri kita itu orang yang tidak tampil beda. Ini kadang-kadang ada istilah tampil beda ini tidak selalu berkonotasi positif. Betul. Begitu. Ada tampil beda itu yang membuat kepada negatif dan tidak memberikan sesuatu hal yang positif. Saya teringat bahasa Arabnya, khalif ta'raf. Khalif ta'raf itu ya. Tampil beda agar Anda dikenal. Kesohor. Ya, tapi tidak semuanya itu memberikan dampak yang positif. Saya lihat, begitu. Saya lihat yang tampil beda sekarang adalah Rian. Iya. Si penjagal manusia. Akhirnya dia dikenal oleh negara tetangga, oleh koran-koran. Tetapi hasilnya dia terancam hukuman mati. Dikenal tapi na'udzubillah, ancamannya mati. Kira-kira apa kesimpulannya, Ustaz Hanafi? Jadi kesimpulannya begini, bahwa di bulan Ramadan ini sebagai umat Islam, kita harus betul-betul mewaspadai berbagai trik-trik godaan syaitan yang bisa masuk lewat pikiran kita, niat kita, cara bicara kita, dan juga fashion, penampilan luar, atau juga lewat sulukiyah kita, akhlak kita, lewat perlakuan kita. Oleh sebab itu mari kita kuatkan iman kita di hadapan Allah, mari kita kuatkan ukhuwah kita di hadapan manusia, kita jaga seluruh apa yang menjadi wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendengar yang berbahagia, selamat menjalankan ibadah puasa. Kami tetap berdoa semoga Allah memberkahi kita, menerima amal ibadah kita dan menyejukkan hati kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.